semuanya, balik lagi di Sahabat Anak Generasi Baru Penuh Api Cinta. Masih sama Alicia, Jennifer, dan aku Michelle. Tadi kita udah sampai di segmen terakhir daripada program Sahabat Anak. Hari ini kita bahas apa aja? Tentang apa? Tuhan adalah kasih itu sendiri. Kasih yang sempurna. Ya, ya, kita kasih sempurna. Hari ini membahas tentang kasih yang sempurna. Terus tadi kita udah bahas tentang 2 poin ya. Mungkin sahabat anak di rumah berpikir, Kak, 2 poin serius dikit banget. Beneran guys, cuma 2 poin. Dan sekarang kita mau recap. Supaya misalnya teman-teman yang baru mendengarkan siaran ini, baru tune in, kalian tetap bisa mendapatkan pesan Tuhan. Iya. Yeah. Atau supaya kalian ini kayak rangkuman gitu loh. Kita mau nge-recap. Jadi pertama, kasih yang sempurna. Kata sempurna di sini bukan cuman punya arti tidak cacat, sempurna kayak wow, flawless gitu ya. Bukan cuman itu, guys. Tapi kasih yang sempurna itu juga di sini diartikan sebagai komplit atau penuh dan tuntas. Nah, untuk kita mengerti dan mengetahui tentang apa sih kasih yang sempurna itu, tadi kita udah bahas 2 poin. Poin pertama, Tuhan adalah kasih itu sendiri. Benar banget, Tuhan adalah kasih itu sendiri. Tuhan itu gak bisa dipisahkan dari yang namanya kasih, teman-teman. Wow. Jadi barang siapa dia mengasihi, berarti Tuhan ada dalam dia dan dia di dalam Tuhan. Tetapi gak cuma berhenti di situ doang loh. Oke. Oh, tadi Jenny bilang barang siapa? Barang siapa mengasihi dan mengenal kasih itu sendiri, berarti Tuhan ada di dalam dia dan dia di dalam Tuhan. Ini bukan Jenny yang bilang, guys, itu Alkitab ya. Iya, ini beneran Alkitab ya. Tadi yang kita bilang. Udah baca ya di 1 Yohanes 4 ya. Kalian boleh buka sendiri deh di 1 Yohanes 4. Beneran. Seperti apa tadi yang Jenny bilang, itu dari Alkitab. Jadi kita no tipu-tipu ya. Iya. Kita no janji hoax, kita jujur, no hoax. Oke. Okay. Terus apa Jen tadi kamu bilang? Kasih. Lanjutannya? Tapi enggak cuma berhenti di situ doang. Wah, ada lagi. Let's go Alicia. Selanjutnya melanjutkan kasih Tuhan. Melanjutkan nah, kasih Tuhan. Melanjutkan kasih Tuhan. Oke, kenapa sih kita harus melanjutkan kasih Tuhan? Karena kalau kita nggak mengasihi sesama kita, kalau misalnya kita udah penuh nih, terus kita nggak mengasihi sesama kita. Kalau kita udah penuh, terus kita nggak mengasihi sesama penuh kita. Apa nih? Penuh dengan kasih Tuhan. Oh ya, karena Tuhan udah kasih ke kita ya, lewat dia mati di kayu salib, itu salah satu bukti, salah satu tanda kalau dia itu sangat mengasihi kita. Lanjut. Nah, berarti kita udah penuh dengan kasih Tuhan. Nah, kalau misalnya kita tidak membagi ke teman-teman kita, itu istilah kata kasih Tuhan yang di dalam kita akan kosong. Habis gitu ya. Kenapa sih dalam istilah kata kasih Tuhan itu bisa habis? Istilah katanya ya, dalam tanda kutip habis. Karena gini, tadi seperti yang Jenny udah bilang, Tuhan itu kah? Kasih. Barang siapa mengasihi, dia mengenal Allah dan tinggal di dalam Allah. Seandainya kita tidak mengasihi sesama, Tuhan tinggal dalam kita enggak? Enggak. Tuhan ada dalam kita enggak? Enggak. Terus yang bisa mengisi kekosongan kita kalau Tuhan gak ada, siapa? Tuhan itu sendiri. Loh, iya. Gak ada yang bisa ngisi kan selain siapa? Tuhan itu sendiri. Makanya kasih yang sempurna itu bisa dalam tanda kutip habis. Karena kita gak ngasih sesama kita. Coba kalau ceritanya diubah. Tuhan adalah kasih dan kalau kita mengasihi, Tuhan tinggal dalam kita. Dan kita beneran mengasihi, Tuhan tinggal dalam kita gak? Tinggal dong. Tinggal dong. Terus kita penuh enggak? Penuh. Seperti tadi kesaksian Alicia, kesaksiannya Jenny, ada yang damai. Damai. Ada sesuatu kayak kalian bisa lah ngerasain kasih di sini kan? Gitu, guys. Jadi sebenarnya dan waktu kita melanjutkan kasih Tuhan ke sesama kita, itu seperti kasih itu penuh. Dan itu yang namanya kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna. Nah, tapi bukan itu aja. Aku mau nanya nih, kenapa sih kita harus mengerti tentang kasih yang sempurna? Apa sih yang kita bisa dapat kalau kita punya kasih yang sempurna itu? Oke. Di 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-18, Aku bacain dalam versi bahasa Inggrisnya ya. There is no fear in love. Dread does not exist. But perfect love, complete and full grown, drives out fear. Because fear involves punishment, so the one who is afraid is not perfected in love, into a sufficient understanding of God's love. Gitu. Maksudnya apa di sini tadi 1 Yohanes 4 ayat 18 ini berkata tidak ada ketakutan di dalam kasih yang sempurna. Dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Karena ya kayak tadi aja ceritanya Alicia, ada yang damai. Kamu enggak merasa takut kan? Merasa tenang. Kamu takut enggak kalau kamu digangguin lagi sama teman-teman kamu? Enggak kan? Ada sesuatu yang stand out, ada sesuatu yang berbeda gitu. Itu guys, itu adalah keuntungan kalau kita tahu yang namanya kasih yang sempurna. Dan itu adalah tugas kita untuk tahu. Jadi hari ini kita sharing, ya nggak, bener nggak? Tuh. Jadi gimana? Menurut kamu tentang kasih yang sempurna itu gimana? Apapun yang kamu rasain waktu kamu belajar tentang kasih yang sempurna. Mendapat pengalaman baru. Terus, apa pengalaman baru? Kayak apa ya? Karena menurutku tuh kalau kita membagi kasih itu adalah suatu kebahagiaan. Sama kayak tadi, kayak damai gitu. Oke. Kalau Jennifer, apa yang kamu apa sih menurut kamu tentang kasih yang sempurna itu? Menurut aku tentang kasih yang sempurna itu, kalau kita itu bisa merasakan kasih itu sendiri, pasti kita juga senang gitu melihat orang lain juga senang merasakan kasihnya. Jadi kita bisa sama-sama bareng-bareng senang. Wow, kamu pure banget. Keren. Bagus. Aku suka. Aku juga sih, menurut aku kasih yang sempurna itu, aku bersyukur aku hari ini belajar tentang kasih yang sempurna. Kalau aku gak tahu tentang kasih yang sempurna, mungkin hari ini aku bisa kehilangan sangat banyak. Karena dalam kasih yang sempurna itu banyak hal yang bisa kita dapetin gitu. Jadi hari ini aku mau encourage teman-teman semua di rumah buat kita renungin sama-sama. Apakah kita sudah menjalankan tugas spesial kita supaya kasih yang ada dalam kita itu bisa sempurna? Apa malah kita, jangan-jangan kita malah melakukan yang sebaliknya dari yang seharusnya kita lakukan. Mari kita renungin sama-sama. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Oke teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengenal kasih-Mu Tuhan. Tuhan ajari kami Tuhan agar kami bisa membagi kasih yang daripada-Mu Tuhan ke teman-teman kami, ke sekitar kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu membagikan kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jadi tadi PR buat kita semua adalah apa? Menunungkan. Apakah kita sudah melakukan kasih yang sempurna ini atau belum? Belum. Dan gak kerasa banget nih, udah berapa jam tadi kita nemenin sahabat anak? 1 jam. Gak kerasa udah 1 jam kita nemenin sahabat anak. Cepet banget guys, ini udah mau selesai. Tapi gak apa-apa, jangan khawatir. Karena sahabat anak ada setiap hari Senin. Jam 1 sampai jam 2. Di radio apa? Kali Radio 107,8 FM. Membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Alright. Buat teman-teman yang mau dengerin Talitakum sekarang, aku ingetin lagi, sekarang bisa diakses di Play Store. Kalian tinggal download aplikasinya dan langsung dengerin kita streaming di aplikasi tersebut. Sepuasnya. Jadi sekarang lebih gampang ya. Iya, tinggal download akses sahabat karena anak. Karena kan biasanya kalau kita pakai radio kita harus pakai headset. Jadi kan kalau kita download radio, kalau kita download aplikasi ini nggak perlu repot-repot. Iya. Kamu sepertinya pendengar setia Talitakum ya. Gak kerasa banget nih udah 1 jam dan sekarang waktunya kita untuk berpisah. Sedih. Tapi gak apa-apa, minggu kan depan kita balik lagi. Balik lagi, tapi bukan kita sih sebenarnya. Ada lagi minggu depan, masih tentang seputar kasih. Tapi minggu depan timnya beda. Jadi kalian antisipasi ya, karena tim yang minggu depan tuh gak bakal, gak kalah keren sama tim hari ini. kita bakal tetap bahas tentang kasih selama satu bulan Februari ini. Jadi terus dengerin Sahabat Anak. Generasi baru penuh api cinta. Sampai jumpa di acara minggu depan. Bye.